Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin hadirat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hadir pada kesempatan mubarakah ini di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mohon maaf saya agak terlambat, tapi bapak sekalian, topik kita pada hari ini ialah kita akan mengangkat salah satu riwayat atau kemakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada beberapa kisah yang ditampilkan Rasulullah, mungkin peristiwanya sudah berlalu tetapi sangat penting buat kita. Dan kisah-kisah di dalam Quran dan hadis itu memiliki makna aktual. Itulah sebabnya di dalam pengungkapan kisah Quran itu pada umumnya diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari, dalam tenses atau sastra bahasa Arab itu. Mestinya peristiwa masa lampau itu menggunakan tenses masa lampau, past tense misalnya, atau fi'il madhi. Tetapi pengungkapan kisah-kisah Quran pada umumnya menggunakan fi'il mudhari atau bentuk sekarang apa yang akan datang. Inilah hebatnya Quran, dan itulah sebetulnya membuat kita semakin harus mengkaji kisah-kisah Quran dan juga kisah-kisah yang diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3/4 jumlah Al-Quran yang kita baca itu, Bapak Ibu, adalah kisah. Makanya itu seringkali tidak laku di dalam dakwah-dakwah itu. Wah, itu kan kisah masa lampau yang paling aktif di ungkapkan itu adalah ayat-ayat hukumnya Al-Quran, ayat-ayat akidahnya Al-Quran, dan itu hanya 1/3 dengan totalitas ayat Quran. 3/4 Quran itu berisi tentang kisah-kisah. Kisah Nabi saja berapa? Dan itu beberapa tempat, misalnya kisah Nabi Yusuf paling panjang dikisahkan di beberapa tempat. Kisah penciptaan Nabi Adam dikisahkan dalam 4 surah. Hadis Nabi juga seperti itu, Bapak sekalian. Satu di antara kisah yang saya ingin angkat di sini adalah pengalaman beberapa pemuda yang hobinya apa itu, menelusuri gua. Kan ada yang hobinya diving, menyelam, ada hobinya mendaki gunung. Rupanya ini hobi-hobi lama. Nah, sekelompok pemuda yang hobinya tadi masuk ke dalam gunung ini, masuk ke dalam gua-gua, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sebuah suara. Suaranya itu aneh. Mereka sangat yakin bahwa di antara kita ini tidak ada yang berpisah, tapi suara itu dari mana? Dan tidak mungkin ada suara manusia. Ini pasti suara-suara, ya apalah, suara jin, suara malaikat, atau suara misteri. Isinya suara itu menggaung di dalam gua. Wahai para pemuda, kalian ambillah batu-batu di dasar gua itu. Ya. 4 komponen pemuda itu, satu yang ngapain berat-beratkan diri, mana gua ini licin, mana mendaki, mana harus memanjat, anggaplah itu suara-suara misteri. Jadi gak mengambil apapun. Yang satunya lagi, pemuda itu formalitas. Udahlah, ambil 1 biji aja, taruh di kantong. Siapa tahu suara itu misteri. kita sudah ngambil satu. Yang satunya itu menghayati betul suara itu, pumuslah batu-batu itu. Nah, dia penuhi semua kantongnya, kantong celananya, kantong bajunya penuh dengan batu. Yang satunya lagi, bukan hanya kantongnya yang penuh, tapi kresetnya atau ranselnya pun juga dipenuhi batu-batuan. Siapa tahu ada hikmahnya. Begitu mereka keluar di dalam gua, alangkah kagetnya mereka. Setelah melihat bahwa batu-batu yang dipungut di dasar gua itu adalah intan berlian. Yang paling menyesal di situ adalah yang tidak mungut sama sekali. Lalu disusul, kenapa saya hanya memungut satu biji besar kelereng? Tapi lumayan, intan sebesar kelereng itu kalau dijual sangat mahal tentunya. Ia memenuhi kantong baju dan kantong celananya itu, menyesal juga. Masih kosong ransel saya, kenapa saya tidak penuhi? Menyesal. Dan termasuk yang memenuhi kantong dan ranselnya itu juga menyesal. Masih ada tas saya dan masih ada kantong-kantong lain belum saya penuhi. Kenapa saya tidak penuhi semuanya? Dan itu sudah tidak mungkin mereka masuk ke dalam gua itu lagi karena ya tidak diceritakan di dalam riwayat itu. Nah, ini salah satu kisah yang digambarkan kemahalan Nabi tadi, bahwa ini sebetulnya mempunyai makna ibrah. Seperti bulan suci Ramadan ini, kita dianggaplah Quran itu adalah suaranya Allah, suara-suara ilahi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, kita hafal semua ayatnya. Hadis-hadis tentang Ramadan, kita semua tahu betapa indahnya, betapa hebatnya bulan Ramadan. Tapi kita lihat ilustrasinya seperti tadi pemuda yang masuk gua itu. Ada di antara teman kita di atas KTP-nya tetap Islam, tapi langganan kantin itu apa yang kuasa? Macam-macam alasan sah Islam, makna apa? Ada teman kita, mungkin teman kita juga ada. Kalau teman kita yang non-Islam, ya memang begitu. Tapi kalau mengaku Islam, masa berpuasa hanya sekian jam saja nggak bisa? Ini bulan suci Ramadan. Ini ilustrasinya bahwa orang yang seperti itu nanti, di samping konyol betul, dia juga akan sangat menyesal. Di antara kita juga ada yang menyerupai pemuda. Yang kedua, sudah puasa di bagian awal-awal, tapi mulai loyo, lesu, ya sekarang sudah mulai bolong-bolong puasa. Kalau perempuan, mohon maaf, masa menstruasinya itu mungkin hanya 5 hari, dicukupkan 7, belum bersih. Padahal dia sadar, itu pun juga akan digantikan di hari lain. Yang ketiga, sudah lumayan, sudah puasa, sesekali tarwih, tapi tidak pernah mau ikut salat berjamaah. Sudah masih banyak kerjaan, bentar lagi, zuhur masih panjang. Ada lagi, ya di samping itu juga sudah turun. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu sekalian yang hadir menunggu saya sampai detik seperti ini adalah tipe pemuda yang terakhir tadi. Tapi masih menyesal, saya datang ke tempat ini, tapi kok ingatan saya kemana? Mestinya saya bisa lebih maksimum lagi. Begitu kaki saya melangkahkan masuk ke dalam masjid ini, maka pada saat itu ingatan saya terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir terus. Tapi ini ngobrol atau pikirannya melayang-layang. Tapi lumayan, sudah dapat keranjang. Itu tadi. Nah, inilah sebetulnya juga makna dari surah Al-Asr. Wal-Asri. Kita coba. Dalam ilmu balaghah, kalau setiap surah diawali dengan kalimat sumpah, waw qasam namanya, wal asri, wa duha, wa layli, wa syamsi, wal qamari dan seterusnya. Apabila Allah membuka sebuah surah dengan kalimat sumpah, itu yufidu ta'kid, ada sesuatu yang sangat-sangat aktual dan sangat penting yang harus diindahkan oleh manusia. Nah, wal asr, demi masa, demi waktu. Sudah ada pakai waw hasan, lanjutkan ayat itu. Innal insana lafi khusr. Bisa saja Allah mengatakan wal asr al insana lafi khusr. Dalam ilmu bahasa Arab kalau ada pakai inna itu yufidu ta'kid. Jadi ini double-double ta'kid. Stressing point-nya double begini. Satu waw dan satu inna. Bagi orang yang paham struktur bahasa Arab ini kenapa double stressing point sih? Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia itu lafiy khusr, semuanya berada dalam mata kerugian, dalam keadaan rugi. Semuanya dalam keadaan nanti penyesalan dan penyesalan seperti tadi pemuda itu. Dan di situ titik. Tidak ada koma di situ, malah langsung titik. Jadi siapapun juga, ulama termasuk para wali, semua manusia itu termasuk para nabi itu juga menyesal. Innal insan, kata al insan itu adalah menunjuk kepada zaman. Jadi siapapun merasa bani Adam, anak cucu Adam, pasti di kemudian hari itu akan menyesal. Innal insan, lafi khusr, titik. Lalu dibuka illal ladina amanu. Nah ini penawarnya. Illal ladina amanu, kecuali yang tidak terlalu menyesal. Kira-kira maksudnya seperti itu. Kecuali yang tidak terlalu menyesal itu siapa? Amanu, orang yang beriman. Wa amil salihati, dan orang-orang yang beramal saleh. Dalam bahasa Arab, amilah itu pasti perbuatan positif. Hebatnya Quran, perbendaharaan kosakatanya banyak sekali. Kalau perbuatan itu sifatnya positif, Allah menggunakan kata fa'ala. Amilah. Tapi kalau perbuatan itu negatif, Allah menggunakan istilah amilah. Fa'ala. Jadi illa ladina amanu wa amilu sholihati. Tuhan tidak mengatakan illa ladina amanu wa fa'alu sholihati wa yaf'alu sayyi'ah atau wa yaf'alu sholihati, itu tidak pernah ada. Selalu as-sholihati itu digandengkan dengan kata fa'al. Jadi fa'ala itu adalah perbuatan positif. Amilah selalu positif, fa'ala selalu negatif. Contohnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Tuhan tidak mengatakan alam tara kaifa amilah rabbuka. Ini hebatnya bahasa Arab. Tahu kesalahan. Ya. Alam tara kaifa. Bagaimana perbuatan Tuhan? Perbuatan itu siksaan Tuhan. Fa'ala rabbuka ya sabil terhadap pasukan Abraha. Itu Allah menggunakan kata fa'ala itu, bukan amila. Tetapi kalau perbuatan saleh, Allah menggunakan amila. Inilah mungkin sedikit kita perlu meningkatkan bahasa Arab kita sedikit saja. Untuk bisa membedakan makna vocabulary itu. Karena kalau kita bermodalkan terjemahan Departemen Agama, terjemahan Quran, itu enggak salah, Bapak. Itu baik, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita pakai bahasa Arab. Sebab kosakata bahasa Indonesia tidak sanggup menerjemahkan Al-Quran. Makanya itu Al-Quran terjemahan tafsir gitu. Bahasa Arabnya cuma satu baris kan Bapak. Tapi terjemahannya itu sampai tiga baris. Kalau kita di pondok pesantren di bahasa Jawa itu, beberapa bahasa itu sepertinya lebih padat gitu. Kalau terjemahan Quran berbahasa Jawa, satu baris Arabnya, satu baris juga bahasa Jawanya. Atau bahasa Bugis, satu baris Bugisnya, itu padat bahasa. Bahasa daerah itu bahasa lokal. bahasa cinta misalnya. Cinta dalam bahasa Quran itu ada 14 pocketnya. Mulai dari cinta monyet sampai cinta Tuhan, itu bertingkat-tingkat itu. Menciptakan itu ada 6 pocketnya. Menciptakan dari tiada menjadi ada, itu khalaqah. Menciptakan dari bahan bakunya sudah ada menjadi produk second creation atau third creation, itu jamal. Jadi kalau kita memahami sedikit saja bahasa Arab, maka kontroversi dan kontradiksi di dalam pikiran kita itu akan terselesaikan. Maka itu mungkin lebih bagus sekarang ini karena ada terjemahan di samping itu adalah lagi tafsir. Tafsir mufradat Al-Quran. Itu menolong kita untuk memahami kandungan Al-Quran. Nah seperti tadi saya kembali. Wala'asr. Ya. Apabila Allah membuka surahnya dengan sumpah, itu aktual sampai akhir zaman ayat itu. Demi masa, semuanya akan menyesal manusia itu, siapapun. Illa ladina amanu wa amilus shalihati. Wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabat dan yang saling memberikan nasihat. Al-haq. Al-sabar. Saling menyabarkan, saling menyadarkan. Nah, kembali kita kepada kisah tadi, Bapak. Mari kita lihat diri kita, Bapak sekalian. Apakah kita termasuk pemuda yang pertama? Konyol? Saya kira tidak. Karena kita semua berkuasa di tempat ini, insya Allah. Apakah kita termasuk orang yang hanya memungut satu biji batu? Insya Allah, saya kira juga tidak. Karena kita tiap mulai juga ada. Bapak masuk di masjid ini, ibu masuk di tempat ini bukan tempat sembarangan. Salat jamaah daripada salat sendiri, kata Rasulullah perbandingannya 27 kali. Di luar Ramadan, kalau di dalam Ramadan itu berlipat-lipat ganda kali. Apalagi kalau dilakukan di masjid secara berjamaah, pahalanya lebih banyak lagi. Maka mafala Nabi SAW, kalau seseorang itu melaksanakan salat berjamaah di masjid 40 hari nonstop, itu akan terbebas dari api neraka dan akan diampuni seluruh dosa. Kita pernah mendengarkan hadis Arba'in, kalau di Madinah itu kita mengambil Arba'in. Arba'in itu artinya apa? 40 salat kita lakukan non-stop berturut-turut di masjidnya Rasulullah SAW. Itu juga ada hadisnya. Nah, kalau bapak ibu punya musala, masjid dekat rumah, kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Ingat perumpamaan kita tadi itu. Siapa tahu, bukan siapa tahu, tapi itu memang mustahil. Tidak ada yang bisa mengganggu kita untuk pergi sholat subuh. Bos pimpinan kita nggak mungkin bisa memanggil kita jam 4:30 subuh itu. Wah, tapi rumah saya jauh dari masjid musala. Satu langkah menuju ke masjid, 40 dosa yang gugur, 40 pahala yang bertambah. Saya ingat almarhum Profesor Bahardinova di kompleksnya itu orang berebutan ngambil rumahnya dekat masjid, dia malah memilih perumahan yang paling jauh dari masjid di kompleks itu. Ditanya, kenapa? Saya terpengaruh dengan hadis Nabi. Semakin jauh perjalanan kita melangkahkan kaki ke masjid, semakin banyak pahalanya dan semakin banyak dosa yang gugur. Akhirnya betul di kompleksnya di Makassar itu. Dia tidak ada yang bisa menghalangi kalau dia ingin mengambil rumah di samping masjid. Beliau senior, tapi tidak. Dia mengambil di sudut paling jauh. Niatnya, semoga langkah-langkah saya menuju ke masjid ini menambahkan pahala saya, menggugurkan dosa saya. Dan betul, dia pengurus masjid dan aktif sekali pergi ke masjid berjamaah. Kita bisa menjadi iri terhadap orang-orang yang seperti ini. Kita bertetanggaan dengan masjid, malah kita tidak pernah nongol di masjid. Ingat hadis Rasulullah dalam Riyad Musa'adah yang juga disebutkan. Ini hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Tidak sah la salata lima yusali wakana baitu fi wakana baitu fi jari masjid. Ya. Tidak sah salatnya orang yang salat di rumahnya padahal bertetanggaan dengan masjid. Itu hadis. Seandainya masjid kita di perkampungan, di sini ada imam, di sebelahnya ada imam, atau dia salat sendiri. Itu ada hadis nanti mengingatkan, tidak sah salatnya orang yang bertetanggaan di masjid, tapi dia salatnya di rumahnya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, yang dimaksudkan di situ adalah hanya salat fardu. Disunatkan kita salat di rumah, salat sunatnya, salat padunya di masjid. Karena hadis Nabi juga, jangan menjadikan rumahnya seperti kuburan. Ditanya, apa itu rumah seperti kuburan? Rumah yang tidak pernah kedengaran suara azan, tidak pernah dipakai untuk sujud, dan tidak pernah kedengaran suara mengaji. Itu sekalipun mewah bersama dengan kuburan. Kata Rasulullah, jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Kalau kita tetangga dengan masjid, salat fardunya di masjid, salat sunatnya di rumah. Ada lagi ulama yang memberikan tafsir penjelasan bahwa itu kalau tidak ada masalah. Kita bertetangga masjid, tapi temboknya tinggi, harus memutar jauh sekali, itu pengecualian. Kita bertetangga dengan masjid, tapi ada fitnah kalau kita masuk di masjid itu, saya merasa lebih khusyuk di rumah, itu pengecualian. Jadi tidak kata mati hadis ini. Ada banyak takrifnya hadis itu, tapi saya kira Bapak-Ibu sekalian nanti kita sambung lagi bahwa apa yang saya sampaikan ini introspeksi buat kita semuanya. Apakah kita tidak memungut suatu batu, hanya memungut satu biji, dan hanya memenuhi kantong, rantau, tapi masih ada peluang untuk menambah yang lain. Bulan suci Ramadan ini, anggaplah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pungutlah batu-batu kebajikan dalam bulan suci Ramadan ini. Semakin banyak batu kebajikan yang kita pungut, yang kita koleksi, maka semakin puas kita, sekalipun menyesal. Dan inilah Bapak sekalian, ajaklah seluruh keluarga kita semuanya untuk meramaikan bulan suci Ramadan, mensyiarkan bulan suci Ramadan, mensyiarkan masjid, sebab percayalah Bapak sekalian, pasti kita akan sangat menyesal memiliki bulan Ramadan tapi tidak memanfaatkan. Ingat Bapak Ibu, ketika Nabi memimpin salat jamaah di Masjid Aqsa sebelum naik ke langit di Sidratul Muntaha, makmumnya para nabi-nabi ya, di batu gantung di Masjid Aqsa itu. Lalu para nabi berdoa, ya Allah, seandainya kami bisa untuk hidup kembali, hidupkanlah kami untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sekalipun saya tidak membawa ajaran kami, tetaplah saya akan mengikuti syariahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ditanya, kenapa para nabi ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad? Karena umatnya Nabi Muhammad ada spesifiknya, yaitu ada bulan Ramadan. Umat Nabi Muhammad saja yang memiliki bulan suci Ramadan. Seluruh nabi-nabi dan umat sebelum Nabi Muhammad tidak punya bulan Ramadan, apalagi Lailatul Qadar. Masa kita umatnya Nabi Muhammad yang hanya khusus diutus bulan Ramadan ini kepada umat Nabi Muhammad, tapi kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Semoga Bapak Ibu sekalian, Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan kita yang kemarin. Semoga Allah memanjangkan umur kita sampai kita juga lagi pada bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.